Nah, masalah imam meninggalkan rukun salat tidak tumakninah, Ustaz. Iya. Rakaat pertama mohon ke salat 4 rakaat, rakaat pertama, rakaat kedua tidak tumakninah, apakah kita batalkan salat kita atau lanjut terus selesai baru kita salat ulang atau gimana, Ustaz? Ya kita batalkan sudah. Langsung kita batalkan. Kita batalkan. Ya. Jika lo rakaat pertama sudah lari. Ya. Di sini boleh kita mufaraqah. Karena apa? Tidak ada manfaatnya kita sholat seperti ini. Sedangkan sahabat yang sampai 3 kali sholat tanpa tumakninah, Nabi katakan apa? Irji fasholli fa innaka lam tusholli. Kembali kamu. Ulangi, kamu enggak sholat. Hadza wallahu ta'ala. Yang pertama, pertanyaan pertama tadi, siapa yang salah kalau imamnya lebih tinggi dari makmumnya? Makmum enggak ada masalah. Imam saja yang salah, melanggar ketentuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masalah yang kedua, jikalau ingat belum wudu di bukan rakaat pertama ya, rakaat kedua atau ketiga. Maka di sini bagaimana? Jikalau di saat membaca dia keluar sambil pegang hidung. Ya. Nah, kalau makmumnya paham di belakang ini, maka Nabi katakan yang belakang itu siapa? Baligh dan ada ilmu. Maka lihat ya, salatnya Rasulullah sallallahu alaihi mesti di belakangnya Abu Bakar, Umar dan semisalnya. Sehingga sekarang pun seperti itu ya. Imam-imam di Masjidil Haram itu, Haramain itu, di belakangnya ya, penghafal semua disiapkan dan yang alim disiapkan di belakang. Saat terjadi apa-apa langsung maju. Jika lo itu apa namanya dalam keadaan dia ruku atau bagaimana, boleh dia menarik. Tidak bisa dikatakan tunggu. Bagaimana salat makmumnya nanti? Dia hanya baru dapat rakaat, makmumnya sudah 4 rakaat. Jadi kalau rakaat kedua, ketiga, maka dia tarik satu baju. Jika lo paham, kalau memang sudah paham, begitu dia pegang hidung, otomatis makmum di belakang menggantikan posisi imam. Di saat khatib sedang berkhutbah dan dia berdoa, pertama imam tidak boleh mengangkat kedua tangan. Khatib cukup dengan telunjuk. Kemudian makmum apa? Dia duduk diam. Seandainya kata mengaminkan, boleh tetapi dengan suara kecil. Allahu Akbar. Di mana posisi makmum yang terdiri dari seorang wanita dan seorang laki-laki. Seorang laki-laki, ya, artinya seorang terdiri posisi makmum yang terdiri dari seorang wanita dan seorang laki-laki. Kalau makmum laki-laki, dia sejajar dengan imam laki-lakinya. Makmum dengan imam yang laki-laki sejajar. Adapun wanita tetap di belakang. Hadzallahu ta'ala. Apabila seorang imam ingin bertahlil 10 kali setelah salat subuh maghrib dengan diam di tempatnya, apakah ia melakukannya atau terbalik dahulu ke arah makmum? Ah, ini pertanyaan bagus. Artinya bagaimana? Arti tahlil di sini la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang 10 kali setelah maghrib dan subuh itu. Ya kan, makmum itu boleh bergerak setelah tabarakta dzal jalali wal ikram. Boleh sudah bergerak meskipun imamnya mau diam karena ingin menggapai pahala yang luar biasa yang sebelum merubah posisi duduk. Ini makmum sudah bebas sudah. Selesai tabarakta dzal jalali wal ikram. Allah taala. Jadi imam tetap menghadap kiblat. Bolehkah seorang merapatkan kakinya pada orang lain dengan niat berjamaah dalam salat wajib? Bagaimana dengan sholat sunnah? Bolehkah seorang merapatkan kakinya pada orang lain dengan niat berjamaah dalam sholat wajib? Artinya bagaimana? Imam berantai. Tidak ada imam berantai. Artinya selesai imam, makmum sekarang yang sedang sholat nih, masbuk sudah ini, datang orang lain. Biasa, tepuk pundak. Bagaimana? Tidak ada contoh dari Nabi SAW seperti ini. Kenapa? Makmum ini memang posisi jadi makmum. Bagaimana berpindah menjadi imam sekarang? Kecuali kalau dia sholat sendirian, lain masalahnya. Kalau sholat sendirian, datang orang kepada dia, bisa. Tapi sekarang ini dia cuma jadi makmum, datang di belakangnya lagi, tepuk pundaknya, lanjut. Selesai yang imamnya, datang lagi belakangnya, tepuk pundak, lanjut. Sampai asar nggak selesai. Nggak ada contoh seperti itu. Tapi kalau sendirian, iya. Ya, ada perjalanan seperti ini. Allah taala. Apa makna ucapan Umar? Simpul Islam atau tali Islam akan terlepas satu demi satu apabila orang lahir dalam Islam tidak mengetahui kejahilihan. Artinya, di samping kita mengetahui yang baik, perlu tahu yang buruk. Untuk apa? Untuk kita hindari. Lihat sahabat Hudzaifah. Hudzaifah mengatakan apa? Sahabat Nabi datang bertanya kepada Nabi tentang kebaikan, adapun aku bertanya tentang keburukan. Karena apa? Aku khawatir jangan-jangan aku tertimpa keburukan tersebut. Oleh karena itu syair mengatakan, araftu syarra lil syarri wa man lam ya'rif asyarra min alkhairi yaqafi. Aku tahu yang buruk bukan untuk berbuat buruk, tetapi barang siapa yang tidak tahu antara baik dengan buruk, bisa-bisa jatuh dalam keburukan. Artinya kita lahir dalam keadaan Islam. Ya seperti inilah sekarang ini banyak orang lahirnya keturunan Islam, tidak tahu masalah syirik, akhirnya syirik dikerjakan. Hanya tahunya keturunan Islam. Tidak diketahui mana masalah yang kaitannya dengan menyekutukan Allah, mana kaitannya dengan perkara bid'ah, tidak diketahui. Ya. Maka ini akan cepat merusak Islam. Oleh karena itu dalam beragama tidak cukup Allah tidak mencukupkan dengan mengatakan wa yu'min billah, tetapi sebelumnya apa? Fa may yakfur bitaghut wa yu'min billah. Kemudian Nabi tidak mengatakan fa alaikum bisunnati saja, tapi dilanjutkan wa iyyakum. Hadza huwa. Jadi tahu baik, tahu yang buruk. Hadza huwa wallahu ta'ala. Pertanyaan berikutnya, bagaimana posisi kita membaca zikir bila sholat sendiri? Posisi kita sih bebas. Ya, bebas. Alahwa. Tidak ada apa-apa namanya. Begitu selesai salam harus ke belakang. Siapa mau dilihat di belakang? Enggak ada. Sedikit. Hah? Kanan sedikit. Enggak ada, Tuan. Bebas. Bebas, ya. Wallahu ta'ala. Bolehkah kita mengepel lantai yang terkena kencing anak kecil dengan kain yang kering tanpa diperciki air? Kalau sudah mengering tidak menjadi masalah. Intinya dia sudah kering dan tidak ada bau dan semisal. Halamullah cara. Mana dalilnya? Dalilnya anjing di masjid Nabi bolak-balik kencing apa tidak ada Nabi SAW siram. Kalau sudah kering tidak ada. Kencing badu itu karena dia basah maka disiram, dipercepat apa namanya penggunaannya. Wallahu ta'ala. Bila orang tua kita yang sudah meninggal tapi belum akikah, apakah anaknya wajib mengakikahkannya? Kalau sudah meninggal selesai urusan sudah. Kalau masih hidup iya, tapi sudah meninggal selesai sudah urusannya. Wallahu ta'ala. Apabila seorang yang bertasyahud lalu ia ragu apakah ini tasyahud awal atau akhir, apa yang harus dia perbuat? Ya, apa yang harus diperbuat? Kalau dia masih di saat dia sedang tasyahud, ya dia ulangi apa namanya? Kalau dia masih dalam keadaan tasyahud, masih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, lanjutkan saja, tidak mengapa. Seandainya kata tasyahud awal dengan tasyahud akhir itu sama, tidak menjadi masalah. Toh juga tasyahud awal itu selawat, kemudian tasyahud awal itu juga diperintahkan untuk berdoa. Hadza huwa wallahu ta'ala. Apa bacaan sujud sahwi? Sama dengan sujud biasa. Subhana rabbiyal a'la, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, atau subhanakallahumma dan yang lainnya. Wallahu ta'ala. Adapun subhana man la yanamu wa la yasfu itu tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun artinya bagus. Maha suci yang tidak tidur dan tidak lupa. Bagus artinya, tetapi enggak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala. Kalau berkaitan dengan rakaatnya, di sana dia ingat-ingat dulu. Dia mengingat berapa kali saya baca surat tahayya, dia takhayyur tahari, begitu dia tahari, kira-kira apa? Jikalau dia yakin itu sudah baru tasyahud awal, maka dia bangun. Kapan dia sujud? Sujud sahwi sebelum salam. Tujuannya apa? Supaya menghinakan setan. Baik, ternyata ragu benar, tidak karuan, ambil yang terkecil. Oh berarti baru tasyahudul awal. Nah begitu dia. Tambah rakaatnya. Kapan sujudnya kali ini? Setelah salam nanti. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru sujud. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. Rabbighfirli. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanallah walhamdulillah. Syahadu an la ilaha illallah wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.